Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar iman Anda pagi ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Senang rasanya di pagi yang penuh barokah ini kita bisa kembali berjumpa dalam hikmah pagi. Dan kita akan berbincang tentang ghibah dan penyakit hati bersama narasumber yang sama-sama kita cintai dan alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, yakni Kiai Haji Anwar Sanusi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif Ustaz? Alhamdulillah bukhari wa'afi. Alhamdulillah, mabruk Ustaz. Senang sekali bisa berjumpa kembali Ustaz. Dan kita nanti mohon untuk bisa berbagi ilmunya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik, dan saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di studio juga sudah hadir saudara-saudara kita dari Majelis Taklim Nur Ramadan yang beralamatkan di Bintaro Jaya Sektor 5, pimpinan Ibu Dina. Kita sapa mereka. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Siap nyimak dan disiapkan pertanyaannya nanti ya. Baik, tema yang akan kita perbincangkan tadi sudah saya sampaikan, yakni ghibah dan penyakit hati. Kita langsung ke narasumber kita Ustaz. Tampaknya kalau berbicara tentang ghibah, kita perlu mengingat kembali makna ghibah itu apa. Karena jangan-jangan hari ini kata ghibah sudah mengalami metamorfosis Ustaz, berganti nama atau apa. Yang notabene-nya kembali semua sebenarnya adalah ghibah. Apa sebenarnya ghibah itu Ustaz? Seorang sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, ghibah itu apa sih? Kata Nabi, ghibah itu ialah membuka aib dan cacat saudara-saudara kamu. Kata sahabat, kalau memang benar bagaimana? Kata Nabi, itulah yang namanya ghibah. Kalau tidak namanya fitnah. Dosanya lebih besar dari itu. Jadi membuka cacat maksudnya. Keburukan saudara-saudara kita. Iya. Saudara-saudara, ibu-ibu, di akhirat nanti banyak orang yang dia sudah haji, ahli sholat malam, puasa Senin Kemis, tukang menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim, saleh. Begitu di akhirat bukunya dibuka, kata malaikat, Iqra kitabak, buka buku amal kamu. Semua amalnya tidak ada. Nauzubillah minadzalik. Dia bertanya kepada malaikat, ini buku laisa minna, ini buku bukan buku saya. Kata malaikat, ini buku kamu. Mana puasa saya, haji saya, umrah saya, amal saleh saya, mana? Kata malaikat, bukankah kamu gemar berghibah dahulu? Amal saleh kamu itu telah dipindahkan ke buku orang yang suka kamu ghibah dan sabar. Masya Allah. Jadi dipindahkan kepada orang. Jadi kalau kita suka berghibah, amal saleh kita tersandra oleh buku yang kita buka ghibahnya itu. Ada orang di akhirat nanti dia banyak sesalatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa saja, amal salehnya juga tidak terlalu banyak. Tapi di bukunya amal salehnya menggunung, membukit begitu. Kata dia, hai malaikat, ini bukan buku saya, keliru Anda. Kata malaikat, itu buku kamu. Kata dia, buku saya kok, saya tidak pernah beramal sebanyak ini. Kata malaikat, amal kamu tidak banyak, tapi kamu sering difitnah, sering diribah. Jadi orang yang pernah menghibah kamu itu dipindahkan amal salehnya ke buku kamu. Nikmati sekarang amal kesabaran kamu itu. Jadikan pahala ini jembatan buat kamu masuk ke dalam surga. Kalau orang sudah mulai berghibah, Ustaz, itu salatnya selama 40 hari 40 malam tertolak di sisi Allah. Kenapa dikatakan dalam hadis kok salat? Kenapa? Salat itu aimaduddin, dia dasar pondasi utama agama. Kalau Nabi mengatakan orang yang gemar berghibah maka sholatnya tidak diterima, maka hadis itu maknanya begini. Apabila kita gemar membuka cacat saudara-saudara kita, seluruh amal saleh kita selama 40 hari 40 malam itu tertolak di sisi Allah. Sholat saja ditolak, apalagi yang lain. Nah, dalam kitab Bulughul Maram, Nabi menyebutkan begini. Andai kata kamu berhenti dari ghibah, membuka-buka keburukan saudara kamu, maka amal kamu dan niat kamu itu lebih utama daripada sujud 1000 hari. Nah, ibu-ibu masih mau ghibah juga sekarang. Masih mau ghibah juga itu. Jangan dilakukan ghibah itu. Kalau ingin amal kita tersandra di buku orang, ghibahlah. Tapi kalau ingin iman kita tetap indah dibagi oleh Allah dengan buku yang sempurna, jangan pernah berghibah. Kalau ada orang membuka aib dan cacat saudara kita di hadapan kita, lebih baik kita menghindar atau tegur. Kita belajar berjuang. Itu sikap tidak baik. Di mata orang baik tidak ada orang yang tidak baik. Semua orang baik. Bahwa manusia punya cacat sedikit-sedikit, itulah namanya manusia. Kalau manusia tidak punya dosa, Allah punya sifat maha pemaaf untuk apa? Tidak ada arti. Yang mau dimaafkan siapa? Manusia itu disebut al-insan. Jadi kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Yang baik kita suggest, kita support, kita dorong. Yang kurang baiknya kita tutupi. Itulah yang namanya bersaudara. Tapi saat walaupun orang sudah ngerti bahwa riba itu bakal seperti itu keadaannya, tapi dalam konteks kehidupan dunia ada yang bertanya, habis Ustaz kayaknya enak sih kalau udah ngomongin orang gitu. Apalagi ngomongin cacatnya kan makin seru gitu Ustaz. Ya, itulah kerjaan setan ya. Setan paling suka apabila orang memang mendekati setan buat menemaninya di neraka nanti. Orang-orang yang berhiba itu sahabat setan. Itu kan waktu juga mubazir, terbuang, percuma. Untuk apa berhiba? Kenapa tidak dimanfaatkan buat zikrullah? Kenapa tidak dimanfaatkan buat mengaji? Kenapa tidak dimanfaatkan buat menolong saudara-saudara kita yang mendapat kesulitan? Atau membaca buku-buku agama yang sekarang terbit di perpustakaan di mana-mana banyak. Kenapa tidak begitu? Nah, hidup kita ini terlalu singkat saya kira. Batu nisan di atas kuburan kita usianya lebih panjang dari usia kita. Masya Allah. Jadi usia yang pendek ini jangan dimanfaatkan buat hal-hal yang tidak-tidak. Banyak broadcast sekarang bikin acara, saya kira bukan infotainment, sudah ghibah-taimen itu. Cerita artis nikah di Mekah, cerai di Ka'bah itu. Nikah di Ka'bah, cerai di kafe. Itu cerita apa itu? Lalu si Anu rumah tangganya menjelang perceraian sedang ada di pengadilan agama Jakarta Anu. Untuk apa soal-soal begitu dikemukakan? Kalau kita mau mendidik bertanggung jawab pada masyarakat, kenapa tidak berkata artis Anu sekarang sudah di pembina pengajian Anu? Si Fulana sekarang baru pulang umroh. Si Fulana sekarang sudah mendapatkan suami orang yang saleh, yang rumah tangganya akan jadi uswah. Apa uswah sih? Jadi teladan buat kita. Ini suka ingat untuk Andre kalau majur. Beliau sudah jadi teladan buat kita semuanya. Kenapa tidak itu yang disampaikan? Nah, oleh karena itu saya kira mulai sekarang hentikan riba itu. Itu termasuk patologi sosial, itu penyakit masyarakat yang sangat buruk. Yang sangat buruk. Kalau kita sudah berghibah, ya artinya setiap hari kita harus menanggung dosa orang lain. Tapi kalau kita menyampaikan kebajikan orang kepada orang lain, setiap saat kita menimba pahala dari apa yang kita sampaikan kepada orang. Terus Ustaz, yang di mata orang buruk ya, enggak ada yang baik di dunia ini. Coba tanya orang tukang ghibah, Nabi Adam gimana? Dia bilang Nabi Adam itu nabi cuma bikin dosa dikeluarkan dari surga. Salah. Nabi Nuh, ya Nabi Nuh nabi cuma anaknya kafir, istrinya juga kafir. Salah Nabi Nuh. Saya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bapak agama Hanif, cuma kan dilempar ke dalam api. Salah. Nabi Musa bagaimana? Ya Nabi Musa nabi cuma kan enggak sampai Palestina, sampai Jordan aja dia terhenti di situ, di Firaun lagi. Nabi Isa bagaimana? Dibilang Nabi Isa baru nabi, cuma enggak punya bapak dia. Salah juga Nabi Isa. Kita tanya, Nabi Muhammad bagaimana, Bu? Dibilang Nabi Muhammad baru nabi paling hebat. Cuma sayangnya Nabi Muhammad itu terlalu sabar. Dengar nabi pun salah, yang benar cuma dia saja sendiri itu. Tukang ghibah begitu Ustaz ya. Tukang ghibah begitu. Psikologinya dia yang benar sendiri. Tukang ghibah begitu. Nabi pun salah. Nah, kalau orang yang tidak berghibah tidak begitu. Si Anu itu katanya baik, ya baik, tapi dia kadang-kadang suka berbuat salah. Ya manusia namanya, mana manusia yang terhindar dari perbuatan salah dan hilang. Orang baik itu kalau menilai orang dari baiknya, orang buruk menilai sesuatu dari buruknya. Kalau ada orang bicara keburukan orang lain, keburukan dia pasti lebih banyak. Kalau ada orang yang hidupnya memuji-muji orang lain, dia mesti orang baik itu. Coba ibu-ibu sekali-kali nanya sama ibu yang lain, nanya tentang kebaikan seseorang. Dia puji kebaikan orang, memang dia orang baik. Coba bicara sama orang tentang keburukan orang yang dikeburukan, dia mesti lebih buruk. Nah ibu kalau ngaji, kalau ustaz belum datang, ibu khatamkan Quran dulu, baca satu ayat bayang tidak, bisa membaca surah apa saja. Jangan ditanya Ustaz sudah datang belum, belum kita ngomongin tetangga dulu yuk. Jangan itu yang dilakukan. Iya. Dosa kalau itu. Gimana sih? Iya Ustaz. Yang menarik kemudian ketika orang sedang berghibah, kemudian tadinya misalnya cuma dua orang berbilang dengan ditambah yang lain, itu juga biasanya muncul bumbu-bumbu yang semakin membuat tanda kutip hot lah dalam pembicaraan ini. Nah, pertanyaannya adalah bagi orang yang dihibah, apakah yang dihibah ini termasuk orang yang terdolimi ataukah orang yang statusnya ya wajar dong diomongin kekurangannya begitu Ustaz? Kalau kita ngaji akidah sebetulnya dia termasuk orang yang diuntungkan. Waktu ibu dihibah oleh orang, dosa ibu kan hilang. Sebetulnya, sekalipun secara syariat duniawi kita dirugikan, sebab biasanya manusia ini kan ingin segala sesuatu yang cepat saji saja. Jadi kalau kita dibuka aib oleh orang, dia kok buruk-burukan saya dibuka orang, dia kok fitnah saya dibuka orang, lalu luka perasaan hati kita. Sebenarnya tidak begitu. Allah sedang memberikan sesuatu yang paling indah buat kita. Kalau pakai bahasa yang agak lain begini barangkali, sekali waktu barangkali matahari ditarik oleh Allah dari peredaran, hati kita sedih itu. Kita tidak tahu bahwa Allah sedang merajut, Allah sedang memberikan lembayung kepada kita, pelangi yang paling indah. Apa orang difitnah juga gitu, sakit hati kita. Kadang-kadang pakai bilang begini, kenapa sih Allah mengizinkan orang itu memfitnah saya, menghibah saya, membuka-buka aib saya. Di balik itu Allah sedang merajut, dosa kita sedang diampuni oleh Allah SWT. Jadi ibu, kalau perlu pasang iklan biar orang fitnah kita. Iya, orang ghibah kita pasang iklan lah. Jadi sebenarnya orang yang sedang dihibah sedang mendapatkan passive income lah kurang lebih begitu ya. Tetapi kan lagi-lagi juga memang secara fitrah juga memang kita tidak suka kalau diri kita dihibah. Seandainya sudah kadung terjadi bagi kita yang menjadi korban, apa yang harus kita lakukan? Ustaz? Orang berbuat dosa pada kita, kita membalas dosa itu hak kita. Cuma kalau kita punya dosa, kita tobat pada Allah, Allah sulit memaafkan kita. Orang punya dosa pada kita, dia meminta maaf, cepat kita maafkan. Kalau kita punya dosa, kita tobat pada Allah, Allah mudah memaafkan kita. Tapi kesayangan Allah bukan itu. Calon-calon penghuni surga kesayangan Allah itu, kalau kita orang berbuat dosa pada kita, yang bersangkutan belum sempat minta maaf, dada kita sudah lapang memaafkan setiap kesalahan orang. Itu baru calon penghuni surga itu. Gitu ya. Kita bisa nggak kita begitu tuh? Setiap orang yang minta maaf, dia bilang dia caci, dia maki, dia ghibah, dia bilang maafkan saya. Kita perlu kita cium dia, udah nggak usah dipersoalkan, sudah lama kok saya lupa. Baru ahli surga dia. Bisa nggak begitu? Insya Allah ya Bu ya. Harus bisa begitu. Itu sebabnya ibu kalau ngaji, jangan cuma lucu sana lucu sini, ketawa sana nyanyi sana. Bukan begitu mengaji. Dikaji betul agama itu yang benar. Nanti orang ngerti, oh gini indahnya Islam. Ibu-ibu, kata-kata balas dendam dalam agama tidak dikenal sedahsyat apapun kesalahan orang. Itu yang sering saya kemukakan. Nabi itu kalau marah kepada orang, kalau orang itu membunuh Hafiz, orang yang hafal Quran terbunuh di perang, itu Nabi datangi orang itu. Bertarung Nabi ya, kalau soal itu. Atau anak-anak perempuan diperhinakan, Nabi marah. Tapi kalau diri Nabi difitnah orang, paling kali yang kata Nabi begini, ya Allah maafkan kekhilafannya. Kita harus belajar bisa begitu. Kalau orang bilang, kamu kan difitnah, kamu kan dighibah, dibuka-buka keburukan kamu oleh orang, mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahannya dan kesalahan aku juga. Baru umat beragama namanya. Begitu cantiknya Islam ibu-ibu. Kalau ingin mendapatkan 1000 gudang kebahagiaan, Islamlah tempatnya. Bukan tempat lain. Ya Ustaz, kemudian ada yang bertanya pula tentang kedudukan atau hukum kenapa riba itu dilarang. Apakah memang karena ada hikmah tertentu atau memang sudah demikianlah keadaannya dari Allah dan Rasulnya bahwa riba itu dilarang? Tidak ada yang tidak rasional dalam ajaran Islam. Kalau Allah melarang atau menyuruh, atau Nabi melarang menyuruh, itu punya alasan. Kebaikan tidak pernah akan berkembang indah di tengah-tengah masyarakat di mana riba merajalela. Coba sekarang, tiap hari ibu-ibu dengar ghibah dari itu ke itu, tiap hari itu dengar ceritanya tuh. Bukankah kejahatan merajalela di mana-mana? Jadi kalau ditanya siapa sumber yang membuat kejahatan, saya mohon maaf, banyak di antara kita yang jadi sumber kejahatan, yang menonton kejahatan itu. Anak-anak, saya tidak bisa menyebut terlalu vulgar ya. Anak-anak yang menonton tontonan yang tidak pantas. Seorang ibu dan suami berkelahi diceritakan di sana. Ibu-ibu tahu, pendidikan yang paling buruk, investasi yang paling jelek pada anak adalah bertengkar di muka anak. Dan itu sekarang jadi tontonan anak-anak kita sekarang. Kalau ada orang berkelahi, enak betul itu. Malah kalau dia mau sekolah, dia bilang, nyokap sekolah dulu ya. Enak saja dia bicara sama ibunya seperti itu. Padahal dalam agama, itu sebelum berangkat kita mencium tangan ibu, ibu mencium kening kita, mohon doa, dan lain sebagainya. Islam itu kan begitu mengajar kehidupan kita ke orang tua. Sekarang enggak. Begitu dia ngomong, dia cerita sama gurunya, kenapa kamu terlambat? Tadi ada perang di rumah bokap sama nyokap tuh. Saya jadi kiai gak pantas jadi. Kalau kita tanya dari mana sumbernya dia dapat, itu hasil sebuah tontonan. Tontonan tentang riba taiman itu. Begitu dahsyat berarti dampaknya saat ya. Merusak moral anak bangsa. 83% kehidupan dipengaruhi oleh tontonan dan bacaan. Mestinya lembaga penyiaran selektif itu. Jadi kalau majelis ulama mewanti-wanti kita menonton hal-hal yang tidak baik, memang punya alasan. Saya tidak bermaksud memuji TVRI kita. Para pejabat di mana-mana nonton TVRI. Saya tanya itu ke bapak-bapak di daerah, kenapa nonton TVRI? Lurus-lurus saja beritanya. Menteri Pertahanan Keamanan Pak Yudo Sudarsono, dia nggak mau nonton-nonton yang lain. Yang dia TVRI, kenapa? Ya kita udah pusing dengar yang lain, capek, udah kerja capek, apa? Melelahkan. Gitu. Maksudnya kan lurus. Kalau kita berpegang pada agama Hanif, hidup kita harus Hanif, harus lurus. Jadi riba itu dia patologi sosial. Itu penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat itu. Orang-orang yang suka riba itu hatinya sakit ya. Kalau bahasa kita mariyub. Ya qalbun mariyub itu hatinya sakit ya. Orang-orang yang riba itu. Saya ingin merinci nanti satu-satu itu ciri-ciri orang yang hatinya sakit itu kayak apa itu. Supaya kita ngerti, saya ini termasuk orang yang hatinya sakit apa tidak? Kalau sakit hati, kena liver ibu, kena hepatitis, masih bisa kita cari obatnya. Tapi kalau hati yang sakit, jarang orang mau berobat itu. Yang paling celaka waktu dia menggibah orang, dia merasa benar. Berapa banyak orang waktu menggibah orang, dia berkata gini, kita sih bukan ngomongin ya, baru dia ngomong itu. kita bukan ngomongin tapi kemudian ngomong. Belum cerita tentang keburukan-keburukan orang. Baik Ustaz, agar kita nanti di luar gak diomongin ibu-ibu, kita kasih kesempatannya di studio untuk bertanya Ustaz ya. Baik. Silakan ibu yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Haja Indrawati Nur dari Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro Jaya Sektor 5. Yang terhormat Bapak Ustaz serta teman-teman dan pemirsa. Bapak Ustaz, saya mau tanya. Bagaimana caranya sikap kita ketika kita menghadapi suatu musibah atau cobaannya sangat berat, sedangkan kalau kita diamkan, kadang-kadang kita tidak sanggup. Kalau kita ceritakan bagaimana cobaan itu, ya mungkin seperti Bapak Ustaz katakan tadi, mungkin ada ribahnya. Padahal kita tahu itu ribah. Apakah diampuni oleh Allah dosa kita dengan kita terlanjur berbuat ribah itu? Baik. Kemudian kalau kita tidak ceritakan, kadang-kadang fitnah itu berkembang. Bagaimana sebetulnya supaya kita tetap dalam keimanan dan berpegang teguh ke dalam kepada agama Allah. Yang kedua yaitu, kalau memang infotainment itu ribah, siapakah yang bertanggung jawab untuk menghentikannya? Sebab itu sarangnya ribah dan sehingga banyak mengakibatkan dampak yang jelek bagi masyarakat dan remaja kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatu Sa'dia dari Majelis Ta'lim Anur Ramadan Sektor 5. Saya menanyakan tadi kan hibah. Mungkin hibah ini saya minta doanya. Apa doa ibu ini sakit hati? Hibah itu kan pasti ada sakit hati apa ya? Nah doanya ini surat apa? Ayat berapa? Hanya itu aja saya ingin tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini jadi anget nih bicara masalah hibah nih. Yang pertama menghadapi ujian yang berat, mungkin jadi maksud adalah menghadapi ghibah ya. Jadi kita di ghibah jadi begitu berat. Sikap apa yang mestinya kita lakukan Ustaz? Kita tidak bisa menjustifikasi sesuatu yang salah dalam hidup ini. Jadi jangan karena alasan orang menggibah kita kemudian kita membalas dengan ghibah itu. Lalu kita membuat justifikasi, itu kan karena perbuatan dia. Ini feedback dari perbuatan orang saja. Kita membahas ghibahnya, tidak ada alasan itu. Alasannya cuma kita ingin berpahala apa tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kalau kita mendapat ghibah, memperoleh ghibah dari orang, rata-rata kita lalu membuka ghibah orang lain. Islam mengajarkan seseorang baru bisa membuka cacat orang lain hanya soal leadership, soal kepemimpinan. Jadi kalau orang mau jadi pemimpin, ada tim. Bicara kebaikan dan kekurangannya. Tapi bukan menggibah dia, membuka semua kelemahannya supaya ini tidak punya imbas yang buruk buat masyarakat. Nah kalau itu tidak termasuk ghibah, termasuk penilaian kalau itu. Tapi kalau membuka sesuatu, kita lalu iseng-iseng, daripada gak apa-apa kita ngomongin tetangga yuk, itu ghibah namanya itu. Atau membalas, orang membuka aib kita, lalu kita buka aib orang di hadapan orang lain, akhirnya kita juga berbuat dosa yang sama. Kalau kita tidak suka pada perbuatan yang salah, kenapa kita harus melakukan perbuatan yang sama? Kita gak suka pada orang berghibah, kenapa kita harus melakukan perbuatan itu? Yang kalau orang melakukan ke kita, kita juga tidak suka. Kalau memang sudah tidak suka, jangan dilakukan perbuatan semacam itu. Lalu Ibu Halimatus Sa'diyah, coba Ibu sering-sering baca doa begini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri ya Allah, wa min fitnatil mahya'i wal mamat, wa min fitnatil masyikhid dajjal. Ibu sering-sering baca itu. Nah kalau ibu, yang paling indah kalau ibu bisa baca Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, insyaallah yang begitu akan terhindar. Ibu-ibu, kalau orang memfitnah kita, kalau kita ahli salat malam, ahli baca Quran, fitnah itu enggak akan kena. Kita diribah terbuka karena kita jauh dari agama. Kalau kita biasa dekat dengan Quran, ahli salat malam, hidup kita seperti baja, seperti tembok beton. Kalau kita lempar bola, bola kembali tidak? Kembali kemana? Ke yang melempar. Kalau kita ahli ibadah malam, suka membaca Al-Quranul Karim, dihayati, diamalkan apa yang kita baca, diribah orang, ribah itu kembali. Karena kita punya tembok beton. Tapi kalau kita tanya temboknya ongol-ongol, dilempari bola ya tembus sana. Jadi kalau kita bukan ahli ibadah, diribah orang, kena kita. Fitnah orang juga kena. Tapi kalau ahli ibadah, enggak akan kena. Baik Ustaz, nanti akan kita lanjutkan. Baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kami masakan kembali selepas yang berikut ini. Iya, terima kasih Anda masih bersama dengan Hikmah Pagi. Kita sedang berbicara tentang ghibah dan penyakit hati. Baik Ustaz, sebelum berbicara tentang masalah penyakit hati, tadi ada pertanyaan yang tertinggal dari Ibu Indrawati yang belum sempat kita jawab, yaitu tentang masalah infotainment. Jika demikian keadaannya, siapa yang lebih bertanggung jawab? Kita pun punya Badan Penyiaran Nasional sekarang, Mas. Menkominfo saya lihat sudah maksimal berbuat, bagus sekali. Sekarang mungkin badan penyiaran kita yang harus bekerja itu. Kalau ada yang begitu ya panggil, ya tindak. Sebuah masyarakat bisa dilihat kemuliaannya pada peradaban yang dia pegang. Kalau kita suka pada peradaban, membuka-buka aib orang, itulah martabat bangsa kita. Coba, Ibu lihat, orang barat kumpul dua orang yang dibicarakan satu soal pendidikan atau soal bisnis. Orang kita kumpul dua orang itu cacat orang yang dibuka. Jadi kalau orang lain maju, kita tidak boleh iri karena kita melakukan perbuatan yang salah. Nah, Badan Penyiaran Nasional punya kewajiban memanggil lembaga-lembaga penyiaran-penyiaran semacam itu supaya ditertibkan betul. Kalau tidak, lalu siapa yang mau menyelesaikan? Artinya dengan kata lain, pemerintah mesti tegas bersikap soal-soal semacam ini. Ini buat bukan kebaikan seseorang, ini kebaikan bangsa, masa depan generasi muda kita, dan lain sebagainya. Baik Ustaz, tadi ada beberapa penyakit hati yang Ustaz untuk sampaikan tadi. Ya, ada beberapa ciri orang-orang yang hatinya sakit itu. Pertama, ini akhirnya kegibah nanti, kehilangan cinta yang tulus. Bisa lihat Al-Quran surat 107 ya, Al-Ma'un, ayat 1-7 itu. Arwaitalazukadibubidin, kamu tahu siapa pendusta agama? Fadzalikalazidul yatim, pendusta agama orang Islam, solat, ngaji, puasa, haji, umroh, tapi anak yatim nasibnya terlantar, tidak dia bantu sama sekali. Nah, kenapa keikhlasan ini Rasul menunjuk pada ayat tentang al-maun, tentang anak yatim? Ibu-ibu, kalau kita mendapat kita membantu istri gubernur membalas kebaikan kita. Kita membantu berbuat jasa kepada istri pejabat akan membantu membalas kebaikan kita. Kita berbuat baik kepada anak yatim tidak punya daya membalas kebaikan kita itu. Jadi orang yang bisa bersedekah, menyantuni kehidupan anak yatim dengan mukhlasin, dengan ikhlas, itu hatinya tidak sakit itu. Kita lihat yang kedua. Siapa orang yang hatinya sakit itu? Orang-orang yang hatinya sakit itu dalam hidup kehilangan ketentraman. Gelisah jiwanya itu. Di rumah dia pengen ke supermarket ke pasar, pasar belanja, balik, masak tidak tenang, balik lagi, berkeliling-keliling saja hidupnya itu. Tidak tentram. Nah, orang-orang yang hatinya sehat, kita pernah baca Allah bizikrillahi tasma'inul qulub. Bukankah dengan senantiasa mengingat kepada Allah, dekat kepada Allah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hati kamu tidak akan pernah gundah gulana selamanya. Kalau hidup sudah gelisah, ibu-ibu, mesti banyak dosa itu. Dan kalau hidup sudah banyak gelisah, mesti sakit hati kita. Sakit hati kita. Selama ini kita lihat seperti itu. Ustaz, air mata saya lihat paling banyak berlinang di balik tembok-tembok yang indah-indah. Di rumah-rumah kecil orang gak sempat ghibah. Soal pengurus anak saja sudah gak keurus itu. Di tempat-tempat yang tembok-temboknya indah, lukisan-lukisannya mahal, ada Mona Lisa dan lain sebagainya, di situ ghibah merajalela. Malah acara ghibah itu ditunggu itu. Ini infotainment jam berapa ya? Ditunggu itu. Subhanallah. Memang hilang ketentraman di seluruh betul di sana ya. Yang ketiga, orang-orang yang hatinya sakit itu sulit ikhlas gemar dipuji. Kalau ibu nanti sepulang dari TVRI ini ada orang-orang peminta-minta invalid gitu, memang butuh bantuan, minta ibu bantu. Dan jangan mengharapkan kata terima kasih dari orang yang kita bantu itu. Nah, penyakit kita kadang-kadang kalau membantu orang, orang tidak berterima kasih, kita malah marah. Udah kita bantu, gak tahu terima kasih lagi orang ini. Itu tidak boleh. Hadis itu mengajarkan bukan begitu cara hidup. Kalau kita bantu, lepas. Lupakan itu. Forgetted saja sama sekali. Udah, pokoknya lupa sama sekali. Itu ciri-ciri orang yang hatinya lurus. Tapi kalau kita membantu orang, kita minta orang berterima kasih kepada kita, ibadah kita tidak ikhlas itu. Mesti ada sesuatu yang diharapkan oleh kita. Ya, Ustaz, sebentar nih Ustaz. Ada yang kemudian meskipun tidak dalam konteks secara vulgar mengatakan tidak ikhlas, tapi kemudian orang ini mengatakan dalam doanya, ya Allah, syukur saja pahala bukan saya yang bikin. Kalau saya bikin sudah saya hapus nih, karena dia gak bisa berterima kasih ke saya. Apakah ini termasuk dalam kategori hatinya sakit juga? Sama aja itu. Sama aja. Ya, ikhlas. Selanjutnya orang yang hatinya sakit itu, ibu-ibu, malas ibadah. Ibadah malas dia. Kalau kita ajak ibadah, sangat malas. sekarang saya lihat di pengajian-pengajian kaum ibu banyak dagang, ada dagang berlian, ada dagang pakaian bagus. Itu bagus, enggak apa-apa, ada transaksi sesudah mengaji. Bagus. Orang Islam itu harus kaya-kaya. Kalau ibu sedang tertransaksi, ini lihat ibadah. Lalu datang azan, bisa dua hal terjadi. Pertama bisa begini, Bu, karena Allah telah memanggil saya, izinkan saya sholat menghadap Allah 10 menit saja. Selesai sholat, transaksi kita lanjutkan. Satu. Tapi bisa yang kedua. Yang kedua begini, ya Allah, karena saya sedang transaksi, tolong tunggu 10 menit saja. Habis saya transaksi, nanti saya sholat menghadap kepada Engkau. Yang ibu lakukan yang mana biasa itu? Yang kedua. Mestinya Allah kita dahulukan. Ini seperti makan, Allah kita berikan tulangnya, kita makan dagingnya yang nyaman-nyaman. Sisa-sisa waktu kita berikan kepada Allah. Orang yang hatinya sakit itu ibadah malas sekali. Nah, maaf kalau ibu sudah mulai malas ibadah, mesti sakit, mesti mariup itu. Bangun subuh malas. Itu AC ibu-ibu, bed cover, penutup tubuh kita. Kalau sudah jam 4, ibu matikan saja, lempar itu selimut. Kadang-kadang selimut itu jadi setan itu. Awalnya tidur teman saya. Iya, awalnya di teman. Subuh tidur. Padahal orang tidur subuh Nabi paling tidak suka. Saya baca hadis, ibu jangan marah ya. Kita sedang mengaji. Naumus sabah turizul faqar. Orang yang suka tidur habis subuh calon melarat itu. Nah, di TVRI kalau mau tidur-tidur subuh, TVRI ini melarat saya jadi semuanya. Subuh jangan tidur. Makanya TVRI ada hikmah pagi. Menjelang kita bikin hikmah pagi. Setengah lima kita sudah kumpul buat Indonesia bagian tengah dan timur. Sudah setengah enam dan setengah tujuh. Semua terbagi waktu. Insya Allah. Dan pada salat malam kita, sekalipun satu dua rakaat, kita kan semua salat malam, jam malam. Setelah salat malam, kita sudah bisa mendengarkan pengajian-pengajian semacam ini. Itu kan besar. Ibu-ibu, manusia itu bukan badannya, otaknya kalau mau dibaca. Apa yang ada di benak kita, itulah harga kita di hadapan Allah. Masya Allah. Kalau setiap pagi yang kita ingat Allah, kita zikir pada Allah, kita beramal saleh, kita cinta Rasul, itulah harga kita. Tapi kalau pagi-pagi sudah begini, jam berapa infotainmentnya? Itulah harga kita. Astagfirullah. Baik Ustaz, kembali kita kasih kesempatan yang mau bertanya di studio. Silakan Ibu. Sebutkan nama aja yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Susi Satria dari Majelis Talim Nurabadan Bintaro. Pak Ustaz, kalau kita cermati yang lagi tren saat ini, banyak sekali public figure, pejabat, politikus terang-terangan di media TV saling menyela. Apakah hal itu termasuk gibah? Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya satu lagi boleh? Sebutkan nama aja, jangan lupa Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Langgeng. Pak Ustadz menyambung dengan masalah hibah. Kita berkonsultasi kepada yang ahli, misalkan konsultasi itu sejenis membicarakan yang saudara kita, contohnya itu apa juga sama dengan hibah, karena kita minta solusinya untuk berkonsultasi itu. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dua dulu Ustaz ya, kita. Pertanyaan yang pertama. Apa tadi itu? Saling mencela di TV. Saling mencela di alat-alat media gitu Ibu ya. Itu bukan termasuk hibah kalau itu. Itu kan sudah termasuk, kalau itu namanya su'ul adab. Berakhlak buruk. Ada yang kata sekali waktu KPK, karena alasan tertentu, dia harus membuka keburukan seseorang. Itu tidak termasuk hibah kalau itu. Itu memberikan alasan kepada publik kenapa dia melakukan perbuatan semacam itu. Tapi kalau saling cela, dia bukan ghibah, namanya su'ul adab, berakhlak buruk sepanjang hidup kalau itu. Itu juga buruk, sangat buruk. Sebab dalam Islam tidak boleh saling mencela, saling memuji yang ada dalam Islam itu. Malah kalau ibu kenal dengan seseorang, orang tadi bicara tidak baik, sampaikan kepada orang tadi begini, saya senang deh sahabat Anda selalu memuji-muji Anda. Begitu dalam agama. Jadi Islam itu halus, indah, sejuk, dingin, kayak salju Islam itu. Begitu. Lalu yang kedua, kalau kita membuka keburukan seseorang di hadapan seorang psikiatri sebutlah atau psikolog, apakah itu termasuk ghibah? Tidak. Sebab itu counseling namanya. Itu konsultasi gitu. Konsultasi untuk mencari solusi, jalan keluar, makhraja bahasa Arabnya itu, tidak menjadi apa-apa asal motivasinya, niatnya sejak awal begitu. Innamal a'malu binniyah. Semua perbuatan tergantung pada motivasi awal. Kalau motivasinya counseling, ya konsultasi enggak apa-apa. Konsultasi itu Ibu harus terbuka semuanya. Sebab kalau konsultasi tidak terbuka, diagnosisnya salah nanti. Harus terbuka habis. Dan itu tidak dimaksudkan ghibah. Jangan dimaksudkan ghibah oleh Ibu. Niatkan cari solusi. Ya. Ustaz, tadi kalau ada beberapa poin yang terkait dengan penyakit hati, pastinya kita inginkan juga ada solusi untuk menyembuhkannya. Ya. Poin-poinnya mungkin apa saja yang bisa kita lakukan? Ada satu lagi penyakit hati sebelum saya sebelum obatnya itu. Orang-orang yang hatinya sakit itu ilmunya tidak bermanfaat. Dia ngaji bab salat malam, dia nggak pernah salat malam. Dia ngaji bab puasa sunnah, nggak pernah puasa sunnah. Dia ngaji bab amal saleh, dia nggak pernah beramal saleh. Jadi ilmu yang dia punya tidak bermanfaat, cuma cerita saja di lidah. Ngomong dakwah kemana-mana, tapi kelakuan tidak berubah macam Yahudi. Tidak bermanfaat. Sekarang kita lihat, Ustaz apa tadi? Obatnya ya? Obatnya. Ya, obatnya. Obat sakit hati. Pertama, harus mencari guru yang jujur dalam hidup ini. Cari guru yang berani menunjukkan kesalahan kita apa. Sudah tentu dengan bahasa hikmah dan bijaksana. Sebab dalam agama, kebenaran yang disampaikan dengan cara-cara yang salah itu pun salah nilainya. Menyampaikan kebenaran harus dengan bahasa-bahasa yang santun dan terpilih. Ibu jangan cemburu. Nabi menyebut kata salah kepada anak dan istri tidak pernah. Hadza ghalat, ini salah, tidak pernah. Nabi kalau istri beliau khilaf, anak beliau khilaf, kalimatnya begini. Sayang, peraturan dari Allah tidak ada, sayang. Begitu, tapi jangan melamun dong. Jadi Nabi itu begitu. Aisyah itu sangat demokrat ibu. Kalau Aisyah bicaranya agak keras, nanti jam 3 pagi Aisyah dibelai-belai rambutnya, dicium-cium keningnya, bangun. Sesudah bangun berwudu pakai geribah di samping rumah. Geribah itu ceret yang dibuat dari kulit khimar. Sesudah berwudu Aisyah dipeluk kembali sebelum sholat tahajud, tapi bertanya begini. Tadi siang sayang bicara agak keras, ada apa sayang? Begitu. Jadi jangan menyampaikan kebenaran dengan alasan benar getok-getok meja. Ini sesuatu yang sangat enggak perlu begitu. Substansi kebenaran harus sampai. Bukan acting. Orang harus menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang emosional gitu. Yang kedua, cari sahabat-sahabat yang baik. Kalau ibu kumpul di arisan yang dibicarakan tentang Damon. Kalau kumpul di majelis taklim yang dibicarakan kunci surga, senyuman yang manis, suami saleh, wanita saleha, anak-anak permata hati, jembatan surga, bidadari-bidadari yang tengah menari di Al-Firdaus, sungai-sungai Al-Kausar di telaga Firdaus, di pengajian itu, yang dibicarakan. Kalau ibu di luar yang dibicarakan bukan ini. Sahabat-sahabat yang baik. Orang-orang baik dalam agama, ahli-ahli surga itu empat. Pertama, minan nabiyyin, nabi-nabi. Kita sudah tidak punya lagi, karena Nabi Muhammad belum mati, yang meninggal cuma fisiknya. Ruh dan ajarannya masih hidup. Tapi masih bisa cari yang ketiga lagi, wasiddiqin. Orang-orang yang lurus sepanjang hidup. Aisyah punya, Aisyah anak Abu Bakar disebut orang Siddiqah binti Siddiq. Wanita yang jujur, anak dari laki-laki yang amat jujur. Ibu bayangkan, akhlak ibu itu akan disebut pada anak. Jadi kalau orang melamar anak ibu, orang bertanya gini, anak siapa? Anak Bu Anu di Bintaro 5. Jangan, ibunya orang yang tidak baik. Pahit banget ya Bu. Nah ini sepagi-pagi saya ajak ngaji. Jangan, itu orang tuanya tidak baik. Itu sebabnya apa namanya, akhlak orang itu akan disebut pada anaknya, diistimbatkan kepada anak itu. Yang ketiga, orang-orang baik itu namanya syuhada. Orang yang sepanjang hidup membela kebenaran. Syuhada kecil sekali diartikan kepada orang yang mati dalam medan perang. Itu termasuk syuhada, tapi bahagian kecil. Syahid, dia saksi penegak kebenaran. Jadi syuhada sebetulnya orang yang berjuang tanpa putus terus menegakkan kebenaran. Orang yang begini sekalipun mati tidak di medan perang, dia tetap syahid-syahid. Kalaupun mati di atas tempat tidur. Yang keempat, orang baik itu orang soleh. Ibu kalau bergaul, orang soleh. Soleh itu orang yang dirinya baik, tapi tidak berani ngajak orang berbuat baik. Dia sholat, ngaji, puasa, haji, umroh, segala macam. Puasa Senin Kemis itu. Tapi ngajak orang baik dia gak berani, berisiko. Jadi soleh itu derajat iman paling rendah di atas syuhada. Tapi karena ibu-ibu gak pernah belajar agama secara benar, kadang-kadang kalau anak mau sekolah cium tangan, ibu bilang gini, mamah doakan kamu jadi anak-anak saleh. Itu anak yang paling rendah imannya. Tapi lumayan, masih gak apa-apa, masih lumayan. Nah, yang saya ingin tanyakan pada kita semua di pengajian pagi hari ini, kalau pulang dari TVRI kita tertabrak mobil nanti, kena trailer, kena kontainer, meninggal. Ibu masuk yang mana itu? Siddiq masuk, Siddiqah masuk? Saya kira jauh. Syuhada masuk gak syuhada? Saya kira juga belum. Soleh belum juga saya kira. Kalau itu tidak ada ibu-ibu, tiket ke surga itu cuma itu. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Nah, kenapa begitu? Ayatnya dikunci wahasuna ulaika rafiqa. Kalau bergaul sama yang begitu. Orang baik bergaul dengan orang jahat, mungkin satu saat jadi penjahat. Orang jahat bergaul dengan orang baik, insya Allah satu saat jadi orang baik. Sejahat-jahat orang bergaul sama orang baik, dia akan baik. Ibu-ibu, di sebuah pasar di Jakarta ini ada orang yang pekerjaannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, saya gak bisa ngomong, semua dosa dia kerjakan. Lalu dia disuruh jadi ketua masjid. Dia nanya ke saya, Pak Anwar, saya kan tukang berbuat dosa, begini, begini, begini, saya suruh jadi ketua masjid di pasar, bagaimana? Saya bilang terima itu. Tapi saya gak bisa kasih contoh sama orang. Ya perbaiki diri kalau begitu. Terima itu. Sekarang jadi ahli ibadah, sudah haji, anaknya anak saleh semua. Kalau waktu itu dia tidak terima jadi ketua masjid, mungkin tidak begitu. Lalu dia bilang gini, pertimbangan saya begini Pak Anwar, saya tidak baik. Saya bilang kepada yang bersangkutan, kok disuruh masuk surga, kok pertimbangan-pertimbangan? Terima. Suruh masuk surga, sekarang salehnya bukan main. Dia ketua masjid di pasar, padahal juga petugas satpam di pasar. Jadi ibu-ibu bergaul itu sama orang baik semua. Nanti kita mesti jadi orang baik. Kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, kemungkinan besar kita jadi orang-orang yang tidak baik. Saya lanjutkan? Ya. Obat penyakit hati yang lain. Lazimkan sholat malam ibu-ibu. Lazimkan sholat malam. Bisa 8 rakaat witir 3. Bisa 4 rakaat witir 3. Kalau ibu-ibu barangkali sudah kena diabetes, ngantuk dan lain sebagainya, 2 rakaat saja witir 1. Allah tidak melihat jumlah rakaat itu. Yang Allah nilai kesungguhan hamba bangun tengah malam buat takarrub kepada Allah. Ibu bayangkan, orang-orang se-Indonesia sedang tidur di waktu malam. Ibu bangun tahajud sendiri sambil meneteskan air mata. Kata Allah, hai malaikat kemari kamu. Lihat ibu-ibu se-Indonesia sedang tidur, hambaku yang satu ini sedang sujud padaku meneteskan air mata. Dipegang tuh bahu ibu, pundak ibu, kemudian dagu ibu, kata Allah gini, sudah surga yang mana yang kamu mau itu. Baik, saya tambahnya waktu kita sangat terbatas. Dan untuk mengakhiri taklim ini, mohon kiranya Ustaz bisa membimbing doa untuk kita semua. Kita doakan doa sama-sama. Khususan ala hadzinya ya Allah al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah bila alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam ya Allah, wa binkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayina rabbana bisalam, wa dakhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kami tengadahkan tangan kehadiratmu di pagi hari ini dengan keyakinan kata akan berjawab, gayung akan bersambut. sambutlah doa dari hamba-hambamu yang sampai hari ini masih gemar berbuat dosa besar. Rabbana, dari muka-muka yang berlumur dengan dosa-dosa besar, dari mata yang seringkali berbuat zina, dari mulut yang acap kali berkata tidak jujur, dari telinga yang gemar mendengar ucapan-ucapan yang tidak pantas, dari hati yang sering sombong dan dengki, dari kaki yang sering kali salah melangkah, dari tangan yang sering kali berbuat bakhil, seraya bermalu hati kami tengadahkan tangan kehadirat-Mu. Rabbana, kabulkan doa dari hamba-hambamu yang sampai hari ini masih gemar berbuat dosa. Ya Allah, apabila syakarat tiba nanti, jadikan iman Islam saja pendamping kami menghadap kepada Engkau. Amin. Apabila ajal telah waktunya datang, ya Allah, jangan sampai Kau cabut nyawa dalam keadaan su'ul khatimah. Amin. Sebab itu seburuk-buruk cara kami kembali kepada Engkau. Amin. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Ustaz atas ilmu dan doanya untuk kita semua. Ibu-ibu jazakumullah sudah kembali menemani siaran. Gak bosan kan Bu ya? Insya Allah lain kali bisa kumpul lagi ya Bu ya. Iya saudara pindah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sampai disinilah perjumpaan kita. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan kafiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.